telah kita sebutkan adrarul ma'asi wadzam, tentang bahaya perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ini Hasan sebutkan, jangan lihat tutup su'ul khatimah. Apa lagi? Anda rezeki, anda kifli. Hah? Dihabul haya, apa lagi? Jangan lihat. Coba siapa yang menyebutkan lima langsung? Hah? Anda Zulfa, jangan lihat. Hermanul ilm, Hermanul ta'ah, dihabul haya, su'ul khatimah. Hah, baru empat. Saya menyebutkan lima langsung. Ibrahim, anda Abdul Wahab, sebutkan apa? Banyak yang tidak meroja, akhirnya tidak meroja. Lihat asla, sebutkan limanya. Anda Uman, Abil Harabiya, Hermanul Ilm, Hermanul Ilm, sama Ta'a. Hah? Su'ul Khatimah. Hahaha. Bilu Harabi ya. Tiku Sadr. Apa lagi? Muhikul Barakah. Muhikul Barakah, tercabutnya barakah. Demikian mula wahsyatul qalb. Wahsyatul qalb, liarnya hati. Jadi kalau sudah banyak berbuat dosa, maka orang tersebut semakin liar dan semakin banyak bermaksiat. Jadi misalnya dalam satu permasalahan dosa, dia pasti akan berbuat dosa berikutnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi misalnya saja, di awal mungkin hanya memiliki HP. Saya itu mungkin datang SMS dari orang yang tidak dikenal. Kemana berikutnya? Langkah berikutnya, berusaha membalas SMS. Dibalas dari perempuan tersebut, balas lagi yang lebih tinggi. Saya itu apa lagi? Saya itu janjian untuk berjumpa. Saya itu apa lagi? Nah, terus menerus demikian. Nah, ya mungkin dari awal hanya sekedar pandangan. Di awal sekedar pandangan, saya itu akan berlanjut. Dan inti yang termasuk inti dari perbuatan maksiat bagi yang memiliki pandangan ini dari pandangan itu sendiri. Mungkin seorang yang melihat sendal bagus atau temannya bagus, ada pikiran bagusnya kalau saya memiliki ini. Hanya berusaha apa? Untuk ngambil sendal tersebut. Setelah ngambil sendal tersebut, bagaimana? Ini sendalnya bagus sekali. Untuk berlaku sombong. Nah, padahal sandal curian. Wahakala. Tidak akan terus berlanjut. Jadi hati semakin liar. Demikian pula madarat berikutnya, Hawanul mudhnib. Hawanul mudhnib. Jadi orang yang berdosa itu semakin hina keadaannya. Dalam surah Yunus ayat 27. Walladzina kasabu sayiat jazaa'u sayiatin bimitsliha wa tarhaqum dzillah. Malah minallahi min 'asim. Kaannama ughsiyat wujuhuhum qita'an minal laili mudlima. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Walladzina kasabu sayiat, barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, maka balasnya apa? Juga kejelekan. Walladzina kasabu sayiat jazaa'u sayiatin bimitsliha. Kejelekannya semisal. Wa tarhaquhum dzillah. Dan mereka akan diliputi dengan kehinaan. Coba misalnya, kalian di mahad dalam kondisi bisa hafal Quran Karim, bisa berpidato, setelah itu terjatuh ke dalam homoseksual, bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Hancur, menjadi hina. Nah, menjadi hina di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus menerus demikian keadaan hina. Kemudian di sana, nah, kita juga melihat bagaimana dulu oleh sebagian thullab ilmi dulu di Yaman, pengajar kotor, luar biasa. Muridnya kalau dia buka dars, muridnya banyak sekali. Ternyata jatuh dalam perkara ini. Akhirnya apa? Akhirnya diusir. Diusir dari ma'had. Setelah itu tidak lagi mengajarkan ilmu. Terus kesana kemari, bahkan sudah memiliki istri, punya anak. Tapi masih terus begitu. Sulit disembuhkan, ini penyakit homoseksual, sulit disembuhkan. Dan terakhir, itu melakukan dengan 15 anak kecil. Nah, enggak tahu tentang 15 anak kecil. Padahal untuk melihat, dulu dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan mulia, ketika buka dars, muridnya Masya Allah banyak sekali. Begitu terjatuh dalam perbuatan maksiat, akhirnya hancur, akhirnya hina. Di hadapan ahli sunnah, di hadapan kaum muslimin, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mausyad wujuhum kita minal laili mudlima, seakan di wajah-wajah mereka itu potongan malam yang menggelapkan. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Kalau terus-menerus mereka melakukan maksiat, akibatnya mereka masuk neraka dalam keadaan kekal. Di samping itu juga para ulama memberikan tambahan bahwa dengan adanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa, wa adam an-nusrah, adam an-nusrah min Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya perbuatan maksiat. Dalam surah Ali Imran ayat 28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalik falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Ini dalam surah Ali Imran ayat 28. Tidaklah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai loyalitas. Apa itu loyalitas? Telah lewat. Loyalitas itu dikatakan sebagai kecintaan, idola. Menjadikan orang kafir sebagai idola. Misalnya sampai kaos saja dengan nama, dari nama orang kafir tersebut. Ini idola. Karena dijadikan sebagai pimpinan. Ini bentuk kecintaan. Atau kadang potongan rambutnya. Ia meniru nah orang tersebut, ini menjadikan orang kafir sebagai loyalitas. Karena celananya juga begitu, meniru. Wahakala. Kan juga gerakan-gerakannya, mungkin pakai metal, atau pakai app. Nah, model metal demikian ditirukan. Wahaka. Ini namanya loyalitas atau namanya. Kalian tulis, ditulis di bukunya, kalian tulis di bangkunya. Nah, wahaka. Termasuk perbuatan dosa di sini. La yatakhidhu minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, selain dari kaum mu'minin. Mamayya falzalik, barang siapa melakukan hal itu bagaimana? Falaysa minallahi fi syai. Maka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala itu pertolongan. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu telah sebutkan, telah disebutkan dulu tatkala Irak hendak dihancurkan oleh Amerika, orang-orang Irak melakukan demo. Keluar laki-laki perempuan, mereka bernyanyi-nyanyi, berjoget. Melihat kondisi demikian, para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka meneteskan air mata. Sedih. Yang demikian itu pasti akan terkalahkan. Ternyata benar. Dugaan para ulama tersebut, Irak dihancurkan. Pemimpin-pemimpin diganti dengan pemimpin-pemimpin yang notabene adalah orang-orang Syiah. Ganti dengan orang-orang kafir. Tidak hanya begitu, Saddam Hussein diadili, disidang, sampai terakhir digantung di hadapan orang-orang kafir. Coba dalam kondisi hina demikian. Kenapa? Dikarenakan hanya sekedar mengandalkan Husainat kapal perangnya. Ada lagi tadi sebutkan keluarnya lagi perempuan yang termasuk maksiat. Dan juga yang lain. Telah kita sebutkan berkali-kali tentang kisah perang Uhud. Kala bermaksiat, Rasulullah mengingatkan, kalau kalian menang ataupun kalah, jangan turun dari gunung Uhud. Ya, sebenarnya pasukan pemanah tersebut berada di Jabal Rumah. Jabal Rumah itu tidak begitu tinggi. Nah, disitulah mereka para pasukan pemanah. Begitu melihat di bawah banyak orang-orang yang meninggalkan ghanimah, orang kafir meninggalkan ghanimah, akhirnya mereka tertarik untuk mengambil ghanimah tersebut, lupa. Masih sudah diingatkan sebenarnya, diingatkan supaya pesan Rasulullah SAW tersebut tetap berada dalam diri mereka. Namun mereka sebagian tidak mempedulikan. Begitu kebanyakan sudah turun, akhirnya Khalid bin Walid waktu itu yang memimpin pasukan perang orang-orang kafir berbalik arah. Nah, lari dari sebelah sini, kemudian berbalik arah dari belakang. Naik dan menghabisi pasukan panah yang masih ada di gunung tersebut. Kaum muslimin dihabiskan, selanjutnya menyerang kepada kaum muslimin. Tentunya serangan dari atas lebih mudah daripada orang bawah menyerang ke atas. Begitu ya Banda? Kalau kita ngelempar batu dari atas, semakin jauh, semakin keras apa semakin lemah? Makin keras. Ini kalau dari atas itu semakin kuat, semakin keras. Tapi kalau yang dari bawah, semakin ke atas semakin mana? Semakin lemah. Semakin ke atas semakin lemah. Terkalahkan waktu itu. Walaupun setelahnya Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan para sahabat kembali dan berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun kita lihat kekalahan dirasakan oleh kaum muslimin pada perang Uhud. Sampai rubaiyah, gigi seri Rasulullah SAW itu pecah. Bahkan tameng besi yang dipakai di kepalanya itu menancap ke pipinya. Nah, dan bagian atas kepala juga pecah. Ya, Rasulullah SAW sampai waktu itu. Nah, Fatimah berusaha untuk menghentikan darahnya. siramkan air tidak bisa. Akhirnya membakar sejenis tikar, lalu ditempelkan ke kepala Rasulullah SAW, baru bisa berhenti. Coba yang terkena siapa? Apakah orang bermaksiat tadi saja? Tidak. Rasulullah SAW juga terkena getahnya dari akibat perbuatan maksiat tersebut, terkena. Dalam perang Hunain disebutkan juga bagaimana wa yauma Hunain idza ajabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikum al-ardhu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Pada perang Hunain kaum muslimin merasa lebih banyak jumlah pasukannya, merasa bangga dengan itu karena jumlah pasukan yang besar sehingga bangga ini pasti akan bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya sedikit. Ternyata tidak. Pasukan yang besar diiringi dengan sifat sombong menjadikan kekalahan sampai bumi terasa sempit. Kemudian summa walaitum mudbirin, kemudian kalian mundur, terkalahkan dalam peperangan. Ini perang Hunain, kenapa? Ada sifat kesombongan. Jadi bahaya daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu sangat banyak. Dan yang paling parah nanti di yaumul qiyamah akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wa may yasillahu rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muqim. Nah. Allah ma'adzabun muhin dalam surah An-Nisa. Dan barang siapa bermaksud kepada Allah dan Rasul-Nya melanggar batasan-batasan ketentuan-ketentuannya, maka akan masuk neraka dalam keadaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan juga mendapatkan azab yang menghinakan. Tapi ini di antara madarat perbuatan dosa, terkena juga diberikan azab di dunia. Telah lewat hadis Salamah bin Aqwa, anna ar-rajula akala 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimali qala kul bi yamin qala astati qala satata fama manahu ilal kibr fama rafa'a ila fi. Ada seorang laki-laki yang makan dengan apa? Dengan tangan kirinya. Diingatkan oleh Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Rasulullah membantah, pasti bisa. Tidak menghalangi kecuali kesombongan. Karena orang tersebut tetap makan dengan tangan kirinya, akhirnya Allah jadikan tangannya lumpuh. Tidak bisa lagi memasukkan makanan ke dalam mulutnya, karena tangannya lumpuh. Ini terkadang diadab di dunia. Nah, terjadi di zaman Rasulullah SAW. Coba kalau seandainya setiap orang bermaksiat di zaman sekarang, langsung diadab. Semua akan taat. Tapi ini untuk ujian. Untuk ujian kita percaya atau tidak. Kita percaya dengan kehidupan akhirah atau tidak percaya. Dijadikan ujian oleh Allah. Terkadang orang yang banyak melakukan ketaatan mendapatkan ujian-ujian yang besar. Kadang orang bermaksiat justru terus mendapatkan kenikmatan. Nah, tapi ini yang disampaikan pada pagi hari ini, dan insya Allah besok kita akan masuk pada bab sabar, bab tentang kesabaran. Taibillahulah.